pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 20 Juli 2019 dibacakan Ardiansyah. Remaja pemilik pabrik ekstasi di Aceh Utara terancam hukuman mati. Pemotor yang tertimpa tiang listrik PLN di Abdia dirujuk ke RSUZA. Petugas PLN kesetrum dan terjatuh dari tiang listrik di Pidi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, remaja berinisial M, 19 tahun, pemilik pabrik ekstasi di Desa Alu Garut, Kecamatan Sawang, Aceh Utara terancam hukuman mati. Atas kepemilikan pabrik dan 2.000 butir pil ekstasi, remaja asal Desa Blang Naleng Mameh, Kecamatan Muara Satu, Loks Mawe dijerat pasal berlapis. Direktur Narkoba Polda Aceh, Kombes Pol Muhammad Anwar menyebut polisi juga memburu tiga teman pelaku berinisial B, J, dan D dalam kasus penemuan pabrik mini pil ekstasi di kawasan Sawang, Aceh Utara. Nama mereka telah dimasukkan dalam DPO. Bahkan foto ketiga buronan ini telah disebar ke seluruh jajaran Polres Loks Mawe dan lainnya. Dalam upaya memburu ketiga buronan ini, Polres Loks Mawe langsung di-backup Polda Aceh. Dari pengakuan tersangka M, ketiganya adalah teman M untuk memproduksi ribuan ekstasi yang kini disita petugas. Dalam sepekan, mereka memproduksi ekstasi 3.000 butir. Tim Lab 4 Polri Cabang Medan yang melakukan pengujian terhadap sekitar 2.000 butir pil ekstasi yang disita ini telah memastikan bahwa kandungannya berbeda dengan pil ekstasi pada umumnya. Diberitakan sebelumnya, Satres Narkoba Polres Loks Mawe menemukan sebuah gubuk di kawasan Sawang, Aceh Utara yang selama ini dijadikan lokasi pembuatan pil jenis ekstasi. Polisi juga mengamankan IM, 19 tahun, asal Muara II Loks Mawe, yang diduga kuat memproduksi ekstasi di pabrik mini tersebut. Sudarlun, M. Nasir, 33 tahun, pemotor yang tertimpa tiang listrik PLN yang tumbang di Abdia, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin, Banda Aceh. Korban dirujuk karena mengalami luka parah di bagian kepala sehingga harus dirawat intensif. Camat Lembah Sabil Abdia, Sahril, mengatakan M. Nasir yang tertimpa tiang listrik merupakan warga Gampung Lu Ketapang. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Ia sempat dirawat di Puskesmas Mangging, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Tengkupekan Abdia. Namun kemudian harus dirujuk lagi ke RSUZA untuk perawatan intensif. Syahril mengatakan atas kejadian ini yang menimpa M. Nasir pada Kamis malam 18 Juni 2019 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu M. Nasir mengendarai sepeda motor di Jalan Melabu Tapak Tuan. Kondisi cuaca dalam keadaan hujan disertai angin kencang. Tiba di Gampung Cot Bau, tiba-tiba satu tiang listrik tumbang dan menimpa korban. Tiang listrik ini menghantam tepat di bagian kepala hingga M. Nasir terluka dan tidak sadarkan diri. Sepeda motor yang dikendarai korban juga mengalami rusak parah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Informasi yang dihimpun, biaya pengobatan M. Nasir ditanggung oleh pihak PLN. Sudarlun, seorang petugas PLN tersengat listrik saat proses perbaikan instalasi listrik di salah satu tiang yang ada di halaman depan Pengadilan Negeri Sigli Jumat sore pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Korban adalah Muhammad Yahya, warga Pantai Tengoh, Kota Sigli, yang bekerja sebagai kontrak pada PT Arians, sempat terjatuh. Rekan korban Safrudin mengatakan kejadian berawal saat korban bekerja melakukan proses pemindahan KWH meter dari gedung lama Pengadilan Negeri Sigli karena sedang proses renovasi. Korban memanjat tiang yang ada di halaman depan gedung tersebut. Rencananya KWH meter ini dipindah ke gedung sementara. Namun setelah proses pemotongan kabel listrik bertegangan tinggi, korban tidak sengaja terkena kabel listrik berkekuatan 20 kV itu, sehingga langsung kesetrum dan terjatuh. Bahkan Agus, saksi mata yang berada di lokasi, terkejut saat mendengar suara korban jatuh ke bawah. Korban yang tidak sadarkan diri kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tengku Sidi Tirau Sigli untuk penanganan medis. Keterangan dari pihak rumah sakit, korban harus dirujuk ke Banda Aceh karena terjadi komplikasi pada organ dalam, sehingga korban mengeluarkan darah dari mulut. Luka tersebut diduga terjadi akibat kesetrum dan terkena benturan saat korban terjatuh dari ketinggian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun M. Yunus Tayyib, 55 tahun warga Dusun Mon Medu, Gampung Alu 2 Payagajah, Perlak, Aceh Timur, yang tenggelam diterjang ombak di laut pada Kamis malam akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Korban ditemukan meninggal dunia terdampar di pantai pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Koordinator Pos Sar Langsa Suhengki mengatakan musibah yang menimpa M. Yunus Tayyib berawal saat korban pergi melaut bersama dua rekannya Kamis malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Mereka rencananya akan melihat hasil dari jaring ikan yang telah dipasang. Tiba di tengah laut, tiba-tiba korban dihantam ombak besar hingga jatuh dari bot dan tenggelam. Korban sempat meminta tolong, namun korban tidak dapat diselamatkan hingga akhirnya diseret gelombang. Setelah kejadian tersebut, dua rekan korban segera kembali ke darat untuk meminta bantuan. Proses pencarian korban dilakukan Jumat pagi oleh tim gabungan. Akhirnya korban ditemukan meninggal dunia terdampar di pantai dengan jarak 100 meter dari titik tenggelam pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Aziz Syah Perlak Aceh Timur. Setelah divisum, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Darlun MT, 41 tahun, warga Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, terpaksa berurusan dengan kepolisian setempat. Pria yang telah beristri dan memiliki tiga anak ini diduga mengelabui seorang gadis belia berusia 16 tahun dan berhasil menyetubuhinya. Gadis itu sendiri warga Kecamatan Kota Baharu. Kapolres Aceh Singkil AKBP Andrianto Arga Muda membenarkan pria MT telah ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur. Kasus ini terungkap karena korban menceritakan kepada keluarga bahwa MT telah menyetubuhi sehingga pihak keluarga melaporkannya ke polisi. Sebelumnya MT yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan telah berkenalan jauh-jauh hari dengan korban. MT sendiri mengaku masih lajang dan korban pun percaya. Pada Juni 2019 lalu MT merayu dan mengajak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan membawa korban ke rumah kosong. Kemudian pelaku melakukan aksinya. Korban mengaku sempat menolak melakukan hubungan di luar nikah. Namun pelaku berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga korban pun terbujuk ajakan pelaku. Namun setelah sebulan berlalu, MT tidak lagi pernah menghubungi korban. Akhirnya korban menceritakan kepada keluarganya. Tidak terima anaknya dicabuli, keluarga korban melaporkan hal tersebut ke polisi. Saat ini tersangka MT telah ditahan untuk proses hukum. Sudarlun, aksi penjambretan menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Ervina Hasibuan, 39 tahun, yang terjadi Jumat pagi. Pelaku melancarkan aksinya di kawasan desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Noval, suami korban, mengatakan istrinya Ervina saat itu hendak pulang ke rumah di desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, usai berbelanja. Ervina mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri dengan memacu kendaraan dalam kecepatan sedang. Dalam perjalanan tepat di daerah desa Purwodadi, Ervina dibuntuti dua orang pria yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah. Kedua pria ini juga memakai jaket dan helm. Saat berpapasan dengan korban, pelaku langsung merampas HP Android milik Ervina. Noval, yang merupakan kepala kantor urusan agama Kecamatan Semadam, mengatakan setelah mendapatkan barang milik korban, dua pelaku tancap gas melaju dengan kecepatan tinggi. Usai kejadian, korban langsung melaporkan hal yang dialaminya tersebut ke Polsek Badar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 20 Juli 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.